Bismillahirrahmanirrahim. Kecilkan dikit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'alla. Tayyib. Apa makna tisalus sanad? Ayakhudha kullu rawin? Hah? Apa ma makna tisalus sanad? An ya'khudha kullu rawin? Kamilu. Amman fawqahu. An ya'khudha kullu rawin? Amman fawqahu. Setiap rawi mengambil hadis itu dari rawi yang ada di atasnya. Baik. Wasyad. Al-hadith alladhi yarwihi thiqatu. Al-hadith alladhi yarwihi thiqah. Hadith yang diriwayatkan oleh seorang thiqah. Mukhalifan. Liman huwa. Arjahu. Minhu. Baik. Ima fil adat. Atau fil sidq. Atau fil adat. Baik. Asyudud qad yakunu fi haditsin wahid wa qad yakunu fi haditsin mufassalin. Kemudian sudah diberi contoh satu. Berikutnya kata Syekh. Kipasnya jangka aneh. Wa min dhalika ma warada fi sunan. Wa min dhalika ma warada fi sunani Abi Dawud. Nah, termasuk kategori syad hadis yang datang dalam sunan Abi Dawud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumis sabti. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Sabtu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasumu yawm as-sabti. La tasumu, janganlah kalian berpuasa yawm as-sabti, di hari Sabtu. Illa fi mafturidu alaikum. Illa fi mafturidu alaikum, kecuali pada perkara yang difardukan atas kalian. Ini puasa wajib. Ya. Ini dalam sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya. Faqad hakama ba'dul ulama'i. Ya, maka sungguh sebagian ulama telah menghukumi, memfonis ala hadza, atas hadis ini bisyudud, dengan fonis syudud, ganjil, keliru. Li'aish, karena apa? Li'annahu mukhalifun. Karena sesungguhnya hadis ini menyelisihi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li'ihda nisa'ihi, kepada salah seorang istrinya, menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu istrinya, hina wajadaha, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapati istrinya sha'imatan yaumal jum'ati, shaimatan yaumal jum'ah, berpuasa di hari Jumat. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hal sumti amsi, apakah engkau telah berpuasa kemarin? Hari apa? Hari Kamis, bukan harinya kita, harinya di hadis ini. Nah, baik. Faqalat, maka kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya itu, la, tidak. Jadi dia baru puasa hari Jumat itu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasumina ghadan, apakah engkau akan berpuasa besok? Apakah engkau berniat untuk berpuasa besok hari Sabtu? Ya, ini yang jadi kaitannya dengan pembahasan hadis sebelumnya. Qalat la. Ya, kata dia tidak. Berarti dia berniat menyendirikan puasa khusus di hari Jumat. Tidak digandeng dengan puasa sehari sebelumnya itu Kamis, tidak digandeng dengan puasa sehari setelahnya itu Sabtu. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa aftiri. Jika begitu berbukalah kamu. Hadits ini akhrajah al-Bukhari. Keluarkan al-Bukhari. Takhrij yang anda sampaikan itu hanya menyampaikan yang di footnote-nya, di hasyiah, di catatan kakinya. Nah. Baik. Wa hadha al-hadithu thabitun fi as-sahih. Dan hadits ini telah tetap dalam as-sahih. Sebelum lanjut, hadits ini di antara hukum yang ditunjukkannya adalah larangan puasa sunnah dengan niat mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat. Jika digandeng dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya tidak masalah. Yang kedua, yang terkait pembahasan kita, ya, wa fihi dalilun ala anna siyama yaumis sabti jaizun laisa fihi ba'sun. Pada hadits ini terdapat dalil ala anna siyama yaumis sabt, bahwa sesungguhnya puasa hari Sabtu jaiz, boleh. Ya, maksudnya boleh di sini laisa fihi ba's. Tidak mengapa, yakni tidak terlarang, tidak makruh, tidak haram. Ya. Karena Nabi bertanya kepadanya atau sumina godan, apakah engkau berniat berpuasa besok? Besoknya Sabtu. Menunjukkan boleh berpuasa di hari Sabtu. Nah. Wa huna qala ba'du al-ulama. Dan di sini kata sebagian ulama, bisa enggak ditambahkan dalil lain yang menunjukkan bolehnya puasa di Sabtu? Kalau hadits ini kan sekarang ini yakni boleh berpuasa di Sabtu, tapi ini kan digandeng dengan hari Jumat. Ada enggak hadis yang bisa menunjukkan bolehnya puasa di Sabtu tersendiri? Syariat puasa. Puasa apa? Hah? Puasa apa? Puasa Daud. Ya. Ya, puasa Daud, misalkan dia puasa hari Kamis. Jumatnya kan enggak puasa. Hah? Sabtunya puasa. Kemudian Ahadnya enggak. Ya, tapi mungkin bisa dikatakan ini kan rangkaian, ya. Rangkaian puasa setahun itu. Artinya itu rangkaian setahun selang-seling. Tapi yang jelas di situ jatuh juga hari Sabtu. Bisa jatuh hari Sabtu saja di sekian hari-hari dalam setahun itu. Baik. Wa huna qala ba'du al-ulama, dan di sini kata sebagian ulama, inna hadits an-nahyi 'an siyami yawm as-sabt syadzun. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa hadits larangan puasa hari Sabtu syadz, ganjil, keliru. Kenapa? Li'annahu mukhalifun lima huwa arjahu minhu, karena hadits itu menyelisihi hadits yang lebih kuat darinya. Menyelisihi hadits tadi yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada salah satu istrinya itu. Nah, sementara hadis larangan puasa di Sabtu hanya dalam Sunan. Dan juga dalam Musnad Ahmad. Baik. Jadi demikian vonis sebagian ulama. Wa minal ulama iman qal. Dan di antara ulama ada yang berkata, berpendapat, la mukhalafata huna, la mukhalafata huna, tidak ada penyelisihan di sini. Wadhalik liimkanil jam'i, dhalik hal itu liimkanil jam'i, dikarenakan memungkinkan untuk dipadukan, dikompromikan. Ya, dikombinasikan bisa. Bagaimana caranya? Wa idza amkana al-jam'u fala mukhalafata. Jika memungkinkan untuk digabungkan, dikombinasikan, ya, dicari titik temu makna yang memadukan keduanya, fala mukhalafata, maka tidak ada penyelisihan. Wal jam'u bainal haditsaini an yuqal, dan memadukan antara dua hadis itu caranya an yuqal, dengan mengatakan innan nahya kana an ifradihi, innan nahya kana an ifradihi, sesungguhnya larangan itu adalah larangan menyendirikan puasa di hari Sabtu. Ai annahu, yaitu annahu, sesungguhnya nuhiya, dilarang an shaumi yaumis sabti mustaqillan bimufradih, dilarang puasa hari Sabtu mustaqillan bimufradih, secara tersendiri tanpa digandeng dengan hari-hari yang lain. Itu yang terlarang. Seperti halnya larangan mengkhususkan puasa hari Jumat. Jika digandeng dengan hari lain boleh. Nah, amma idza shaumahu ma'a yaumil jum'ah. Amma idza shaumahu, adapun jika dia berpuasa hari Sabtu ma'a yaumil jum'ah, bersama di Jumat, au ma'a yaumil ahad, atau digandeng bersama hari Ahad, fala ba'sa bihi hina idzin, maka tidak mengapa ya dengannya ketika itu, ketika digandeng dengan hari lain. Jadi yang terlarang pengkhususan puasa hari Sabtu saja. Wa minal ma'lumi, dan merupakan hal yang diketahui, annahu idza amkana al-jam'u, sesungguhnya apabila memungkinkan menggabungkan, memadukan, mengkombinasikan dua hadis, fala mukhalafata, maka tidak ada mukhalafah, tidak ada penyelisihan antara hadis itu dengan hadis yang lain. Tayyib. Wala syudud, dan tidak ada syudud. Nah, dan tidak ada sisi keganjilan, kekeliruan riwayat. Ya. Wallahu a'lam. Tetapi tampaknya di sini, ya, sebagian datang dari sebagian a'immah, bahwa yang benar hadis larangan puasa hari Sabtu itu memang ada kelemahannya. Nah, jadi boleh, wallahu a'lam. Wa minas syudud, dan termasuk dalam dari kategori syudud, an yukhalifa ma 'ulima bid darurati min ad-din. Hadis itu menyelisihi ma 'ulima, suatu hukum yang 'ulima, telah diketahui, bid darurati min ad-din, secara mesti, ya, secara pasti dari agama. Ya. Misal contohnya fi sahih al-Bukhari. Dalam sahih al-Bukhari riwayatun, ada riwayat. Annahu yabqa fi an-nari fadlun. Sesungguhnya ini dalam sahih Bukhari. Annahu yabqa fi an-nar, sesungguhnya tersisa dalam neraka fadlun, kelebihan. Ya. Tempat yang belum terisi. Belum terisi. Masih kosong gitu. Amman dakhalaha, dari kalangan orang-orang yang masuk dalam neraka, min ahli dunia, dari penduduk dunia. Ahlun nar, dari penduduk dunia yang dulu, ya, hidup di dunia, kemudian jadi penduduk neraka, sudah masuk semua, ternyata masih ada sisa, masih ada ruang kosong. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumun nar. Fayunshi'ullahu laha aqwaman, lantas Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, ya, kaum-kaum untuk mengisi kekosongan dalam neraka itu. Fayudkhiluhumun nar, kemudian Allah SWT memasukkan mereka ke dalam neraka untuk mengisi kekosongan itu. Ini makhluk baru. Bukan yang dulu pernah ada di dunia. Nah. Kata Syekh, fahadhal hadithu, maka hadith ini, wa in kana muttasil as-sanadi, kendati meskipun bersambung sanadnya, fahuwa syadzun, maka hadith ini syadz, ganjil, keliru. Li'aish, kenapa? Li'annahu mukhalifun lima ulima bid-darurati min ad-din, karena hadith ini dari segi makna menyelisihi suatu perkara yang telah diketahui secara pasti, secara mesti dari agama ini. Apa itu? Wahuwa, yaitu annallah ta'ala la yadlimu ahadan, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seseorang. Ini diketahui secara pasti dari agama ini, jelas. Nah, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Karena apa? Likamali adlihi, karena maha sempurnanya keadilan Allah Ta'ala. Allah maha adil. Bukan karena tidak mampu mendzalimi. Allah maha kuasa mendzalimi. Tetapi Allah tidak akan mendzalimi karena maha adil. Ya. Jika ya, makna hadis ini dibenarkan, artinya apa? Ada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah yang tidak pernah ada di dunia, yang tidak pernah beramal, ya, tidak pernah melakukan maksiat dan dosa, diciptakan saat itu, kemudian dimasukkan dalam neraka, disiksa dalam neraka. Alamada yu'adzab finnar, atas apa, dasar apa dia disiksa dalam neraka? Ada sisi kedzaliman jika begitu. Itu yang menjadikannya kan ganjil, keliru. Wa hadhihi riwayatu fil haqiqati, riwayat ini pada hakikatnya, qadin qalabat 'ala ar-rawi, sungguh telah terbalik ya riwayatnya atas rawi yang meriwayatkannya. Ya, was-shawabu, dan yang benar, annahu yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya, yang benar sesungguhnya tersisa dalam jannah tempat ya fadlun, tempat yang belum terisi ya dari kalangan orang-orang yang masuk dalam jannah dari kalangan penduduk dunia. Semua ahlul jannah penduduk dunia sudah masuk semua, ternyata masih ada yang belum terisi, kosong. Fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhumullahul jannah, lantas Allah SWT menciptakan kaum-kaum, fayudkhiluhumul jannah, kaum-kaum yang baru, kemudian memasukkan mereka dalam jannah, mengisi tempat yang kosong itu. Wahada fadlun, dan ini adalah apa? Karunia, keutamaan yang Allah berikan. Dhalika fadlullahi yu'tihiman yasha', Allah memberi karunia-Nya, keutamanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Laisa fihi zulm. Laisa fihi zulmun, dan tidak ada sisi kedzaliman pada perkara itu. Ammal awwal, adapun hadis yang pertama, fa fihi zulmun, maka itu mengandung kedzaliman karena dia tidak pernah beramal di dunia, tidak pernah berbuat dosa maksiat. Alamada yu'adzab, atas dasar apa diadab, disiksa, sementara Allah sudah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul di tengah-tengah mereka. Mereka ini belum pernah ada di dunia. Nah, yang datang oleh rasul enggak, baru diciptakan saat itu. Baik, berarti jika makna itu, riwayat itu mengandung kedzaliman. Adapun riwayat yang kedua yang benar, yaitu dalam jannah, maka ini fadlun minallah. Jelas ya? Wa ala na'am ala kulli hal, fala budda li sihhati al-hadithi an la yakuna syadzan. Ya. atas keadaan apapun. Yang jelas, falabud li sihhatil hadis, harus mesti, ya, untuk kesahihan satu hadis syaratnya an la yakuna syadzan, hadis itu tidak syadz. Naam, walau anna rajulan thiqatan adlan, seandainya ada seorang pria thiqah, ya, terpercaya riwayat, adlan, adil dari sisi agamanya, istiqomah, lurus agamanya, bagus, selamat, bersih dari faktor-faktor kefasikan, orangnya adil. Ruwa hadithan, dia meriwayatkan satu hadith ala wajhin, ya, ala wajhin, dengan bentuk periwayatan yang dia riwayatkan, ya. Baik, dengan sisi periwayatan diriwayatkan. Thumma rawahu rajulani mithlahu, mithluhu. Thumma rawahu rajulani mithluhu fil adalati. Kemudian ada dua rawi lain yang meriwayatkan hadis itu, ya, mithluhu fil adalah, ya, mithluhu, dua pria itu mithluhu, yakni sama dengan rawi, satu rawi yang sebelumnya, fil adalah dalam hal, ya, sifat adilnya, ya, kesikohannya. Tayyib, sama-sama terpercaya, bagus agamanya, istiqomah. Tamam? Tetapi ala wajhin mukhalifun lil awwali. Au ala wajhin madha? Mukhalifin lil awwali. Ala wajhin mukhalifin. Na'at terhadap wajhin. Ala wajhin mukhalifin lil awwali. Dengan sisi atau bentuk riwayat yang menyelisihi bentuk atau sisi riwayat rawi yang pertama. Famadha naqulu lil awwal? Maka apa yang kita katakan untuk hadis yang pertama rawinya hanya satu, yang kedua rawinya dua, jumlahnya lebih banyak. Naqul, kita mengatakan al haditsul awwalu syadzun. Hadis yang pertama syadz, fala yakunu sahihan, maka hadis itu tidak sahih. Wa in rawahu al-'adlu thiqatu, meskipun diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil dan thiqah, terpercaya. Kenapa? Karena riwayatnya menyelisihi riwayat rawi lain yang jumlahnya lebih banyak, sehingga yang jumlahnya lebih banyak itu yang terjaga riwayatnya. Adapun yang ini keliru. Walau syad, walau rawa insanun hadithan ala wajhin. Ya, kalau ada seseorang yang meriwayatkan hadith dengan bentuk atau sisi periwayatan. Warawahu insanun akharu ala wajhin yukhaliful awwala. Dan ada rawi lain yang meriwayatkan hadith dengan sisi periwayatan, bentuk periwayatan yang menyelisihi riwayat yang pertama. Wa hadha tsani aqwa fil adalati aw fid dhabti. Aqwa fil adalati aw fid dhabti. Dan rawi yang kedua ini dia lebih kuat dalam hal adalah. Yani, ya, istiqomahnya melebihi yang pertama. Ya. Au fi dhabti, atau mengungguli yang pertama dalam hal dhabt. Dhabt itu penguasaan riwayat. Dapat apa? Penguasaan riwayat. Baik dengan hafalan atau dengan catatan. Ya, ini misalkan lebih hebat hafalannya, lebih itqan ya dibanding yang pertama. Fayakunul awwalu syadzan. Maka hadis yang pertama syadz, ganjil, keliru. Nah, karena dia menyelisihi rawi yang lebih hebat daripada dia dari segi adalahnya atau dari segi dhobatnya. Maka penyelisihan dia di sini salah, keliru riwayatnya syadz. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun. Ini kaidah yang bermanfaat. Tufidul insana, memberi manfaat, faidah bagi seseorang. Fima lau urida lahu hadis, manakala dia diperhadapkan dengan suatu hadis, ada hadis di hadapannya. Fa idza nadhara fi sanadihi, jika dia melihat ke dalam sanadnya, wajadahu muttasilan, dia mendapati sanadnya muttasil, bersambung. Setiap rawi yang ada pada tabaqat, pada tingkatan-tingkatan sanad, qad akhadha kullun amman fawqahu, masing-masing sudah mengambil hadis itu memang dari rawi yang di atasnya, dia bersambung. Wa wajada anna rijalahu thiqatun, dan dia mendapati rijal as-sanad, yakni rawi-rawi, rajul-rajul, yakni rawi-rawi sanad dari awal sampai akhir semuanya thiqah, terpercaya. Walakin, akan tetapi, idza nadhara ila al-matni, apabila dia melihat kematan hadis yang diriwayatkan, wajadahu, dia mendapati matan itu mukhalifan, menyelisihi kama sabaqa, sebagaimana telah lewat, menyelisihi riwayat yang lain, matan yang lain. Ya. Fahina idzin naqulu lahu, maka ketika itu kita mengatakan kepadanya, uhkum. Ya. Hukumilah, fonislah, bi anna hadza laisa bi sahih, bahwa hadis ini tidak sahih. Wa laisa fi dhimmatika syai'un, dan kamu lepas dari tanggung jawab. Ya, laisa fi dhimmatik, tidak ada pada dhimmahmu, pada tanggung jawabnya syai' sesuatu. Yani kamu lepas dari tanggung jawab. Karena kamu sudah berjalan di atas kaidah. Selama seseorang berjalan di atas kaidah yang telah ditetapkan oleh ahlinya, dalam hal ahli hadis, dalam menghukumi suatu hadis, maka dia telah berjalan dengan benar. Ya. Maka tanggung jawabnya lepas di sini. Nah. Baik. Jangan dipaksakan. Jangan katakan, wah ini kan rawinya, ini kita lihat sanadnya, rawi-rawinya semuanya thiqah, semuanya adil. Ini bersambung sanadnya, tidak ada yang terputus. Maksudnya rawi memang mengambil dari syekh yang di atasnya, bersambung. Apa yang jadi masalah? Nah. Baik. Nah, masalahnya, kenapa matan yang diriwayatkan beda? Hadisnya sama, isinya kok bisa beda matannya? Nah, itu kan berarti ada yang salah riwayat. Maka dilihat mana yang lebih kuat untuk diambil riwayatnya. Nah, ya, yang lebih kuat itu yang diambil, maka ini dianggap syadz karena dia menyelisihi riwayat rawi yang lebih kuat daripada dia. Ya. Fa idza qala kaif ahkumu alayhi bi annahu ghairu sahih. Kemudian apabila dia mengatakan kaifa ahkumu alayhi, bagaimana bisa saya menghukumi atas hadis ini bi annahu ghairu sahih, bahwa sesungguhnya hadis ini tidak sahih. Wa sanaduhu muttasil, dan sanadnya sementara, sanadnya muttasil. Wa rijalu thiqatun udul, dan rawi-rawinya thiqat udul, semuanya thiqah, terpercaya dan adil. Fa naqulu lahu, maka kita mengatakan kepadanya, li anna fihi illatan tujibu da'fahu wa hiya syududu. Lianna fi illatan, karena sesungguhnya pada hadis itu ada illah, ada penyakit, cacat, ya, kelemahan yang tujibu da'fahu, yang mengharuskan difonis da'if. Wahia syudud, apa illat, apa penyakitnya itu cacat? Asyudud, ya, keganjilan riwayat, ini kekeliruan riwayat. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah au yu'al, ini kita sisakan untuk pertemuan yang baru karena pembahasannya baru, ya. Penting sekarang alhamdulillah antum sudah ada, ya, wawasan tentang yang dipersyaratkan hadis yang sahih harus bebas dari syudzudz. Naam, walam yushadd. Baik. Fadhli jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.